Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uuts rahmatan lil 'alamin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Ikhwati wa akhawati wa ummahati wal aba'i rahimani wa rahimakumullah. Kaifa halukum? أسأل الله يجعلنا في اجتماع هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا سقيا ولا محروما kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan pendengar hidayah dalam pelajaran bahasa Arab. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali mengudara di 103,4 Hidayah FM. Semoga pelajaran kita ini bermanfaat bagi kita para talibul ilmi dan bermanfaat bagi orang yang menggunakannya. Semoga kita diberi oleh Allah kesempatan pemahaman dalam mempelajari agama ini melalui bahasa Arab, karena asal wal usul dari ilmu agama ini adalah berlandaskan dengan kitab yang berbahasa Arab, yaitu Al-Qur'anul Karim. Tentu untuk memahami Al-Qur'an kita paham dan bisa mengerti tentang kalimat bahasa Arab. Kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan pendengar pembelajaran bahasa Arab Radio Hidayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai pelajaran kita dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Kita buka buku kita Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairin natiqina biha, halaman 17. Tamarin, latihan. Latihan-latihan, tamarin. Asal dari kata tamarin, tamrinun, satu latihan. Kalau tamarin jamak dari tamrin, itu latihan-latihan. Yang pertama, ikra' waktub ma'a dhabti awakhiril kalimati. Bacalah dan tulis. Dan tulislah. Kemudian, tuliskan baris akhir daripada semua kalimat yang ada di bawah ini. Kita mulai membaca bersama. Istami' summa karrir. Dengarkan, kemudian diikuti bacaan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu. Al-babu. At-tajiru. At-tajiru. An-najmu. An-najmu. Al-qamaru. Al-qamaru. Ad-diku. Ad-diku. Al-ma'u. Al-ma'u. As-sariru. As-sariru. Al-baytu. Al-baytu. Al-masjidu. Al-masjidu. Ar-rajulu. Ar-rajulu. As-sukkaru. As-sukkaru. Al-waraku. Al-waraku. Naam, nukarrir. Kita ulangi. Al-babu. Al-babu. At-tajiru. At-tajiru. An-najmu. An-najmu. Al-qamaru. Al-qamaru. Ad-diku. Ad-diku. Al-ma'u. Al-ma'u. As-sariru. As-sariru. Al-baytu. Al-baytu. Al-masjidu. Al-masjidu. Ar-rajulu. Ar-rajulu. As-sukkaru. As-sukkaru. Al-waraku. Al-waraku. Nah, semoga para pendengar dan peserta yang ada di rumah sudah mendapatkan bacaan yang telah kita baca tadi, sudah mengikuti, dan sekarang kita memulai mendengar bacaan daripada para peserta dan para pendengar yang ada di rumah maupun yang ada di studio. Tafadhal akhuna Thayyib, ikra. Al-babu, at-tajiru, an-najmu, al-qamaru, الديك الماء السرير البيت المسجد الرجل السكر الورق. نعم ويليه seterusnya samping. الباب التاجر النجم القمر الديك الماء السرير البيت البيت المسجد الرجل الرجل الرجل السكر الورق السكر السكر. نعم الورق. نعم أحسن. Bacaan yang tepat dan bagus. Kita langsung mendengar bacaan dari para peserta dan pendengar yang ada di rumah. Naam, tafadhal akhuna. Iya, Ustaz Ismail. Ya, naam, sahabat Syekh Hidayah rahimani wa rahimakumullah. Saatnya bagi Anda yang ingin berinteraktif bersama kita di studio, silakan kami mengundang atensi Anda di 0761-765-2255 guna berinteraktif secara langsung bersama kita di studio. Atau Anda bisa juga bertanya bagi Anda mungkin yang ingin mempertanyakan tentang pelajaran kita pada malam hari ini, bisa mengirimkan SMS di 0812-684-20000. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana, Bu? Ibu Isna Fajaruzo Ustaz. Dengan Ibu siapa, Bu? Ibu Lina Fajaruzo. Oh ya, silakan Ibu Lina. Al-Babu At-tajiru, an-najmu, al-qamaru, at-diku, al-ma'u, as-sariru, al-baytu, al-masjidu, al-rajulu, as-sukkaru, al-waruku. Naam, ahsanti Ibu Lina di Pajar Ujung. Ibu Lina. Ya, Ustaz. Dhaha fil jumlah. Letakkan kalimat ini dalam sebuah kalimat. Yang dibaca tadi. Al-babu maftuhun. Naam. At-tabibu at-tajiru ghaniyun. Naam. An-najmu ba'idun. Al-qamaru jamilun. At-diku kabirun. Naam. Al-ma'u baridun. As-sariru sabirun. Al-baytu qaribun. Al-masjidu jamilun. Ar-rajulu maridun. As-sukaru kulun. Al-waruku khafifun. Naam, ahsanti. Bacaan yang bagus dan kalimat yang tepat. Jazakillah khairan Ibu Lina di Pajar Ujung. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Tafadhal. Ba'daha. Ya, itu dia tadi sahabat Hidayah dari Ibu Lina di Pajar Ujung ya. Jazakillah khair atas atensi Anda. Dan selanjutnya sahabat Hidayah, masih kita menanti atensi Anda di 0761-765-2255 bagi Anda yang ingin berinteraksi bersama kita di studio. Silakan, kita masih menanti atensi dari Anda. Atau Anda juga bisa bertanya melalui layanan pesan singkat di nomor SMS 0812-684-20.000. Ya sahabat Hidayah, kita pada malam hari ini telah sampai ke halaman 17, yaitu pada tamarin, ya, latihan-latihan. Yang pertama yaitu kita membaca kosakata dan sekaligus memberi harokatnya. Silakan bagi Anda yang ingin berinteraktif untuk menghubungi di nomor 0761-765-2255. Assalamualaikum. Ya, terputus nampaknya. Silakan Anda bisa mengulangi kembali bagi yang barusan saja menelpon, atau bagi Anda sahabat Hidayah yang lainnya, kepada kurang lebih 150 peserta yang telah mengambil buku pelajaran bahasa Arab dalam jumlah yang banyak sekali. Tentunya tidak hanya sekedar mengambil buku, ya, tapi juga mengikuti dan aktif di dalam pelajaran bahasa Arab ini. Ya, silakan bagi sahabat Hidayah di 0761-765-2255 atau di 0812-684-20.000 bagi Anda yang ingin bertanya melalui SMS. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Abu Rehan nih. Benar sekali, Abu Ismail. Iya, silakan Abu Rehan. Gimana? Kaifa halu? Alhamdulillah khair. Wa anta kaifa, Abu Rehan? Alhamdulillah. Abu Raihan di Delima. Iya, Ustaz. Abu Raihan di Delima. Di Jalan Pinang, Ustaz. Di Jalan Pinang. Jalan Pinang. Iya. Ya, silakan Abu Raihan. Mau baca, Ustaz. Iya, baca, Pak. Al-Babu At-Tajiru Al-Najmu Al-Qamaru Ad-Diku Al-Ma'u As-Sariru Al-Baitu المسجد الرجل السكر الورق. Naam, ahsanta ya Abu Raihan. Abu Raihan, sekarang baca dan letakkan kalimat ini pada jumlah sebuah kalimat. Naam. Al-babu maftuhun. At-tajiru ghaniyun. An-najmu ba'idun. Al-qamaru jamilun adiku adiku wasihun adiku wasihun adiku wasihun wasihun wasihun adiku wasihun. Naam. Al-ma'u baridun al-ma'u baridun. Naam. As-sariru As-sariru maksur maksur. Al-baitu mitahur Al-baitu ulang Abu Raihan. Naam. Al-baitu qaribun. Naam. Al-masjidu ba'idun. Ar-rajulu waqifun. Waqifun. Ar-rajulu waqifun. Naam. As-sukkaru pahit apa manis? Manis. As-sukkaru? As-sukkaru. Lupa, Ustaz. Hulwun. Hulwun. Hulwun. Hulwun. As-sukaru hulwun. Naam. Al-waraku khafifun. Naam, ahsan saya Aba Raihan di Jalan Pinang. Ya. Yes. Jazakallah khairan. Ya, Ustaz. Oh iya, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tadi Aba Raihan di Jalan Pinang, bacaan yang tepat dan bagus. Sekarang penelpon yang selanjutnya untuk mengisi tamrin nomor 2, imla'il faragha fi ma yali biwad'i kalimatin munasabah, isilah titik-titik atau titik yang kosong di bawah ini dengan meletakkan sebuah kalimat yang sesuai dengan kalimat yang ada pada tamrin ini. Titik-titik yang pertama, titik-titik ghaniyun. Naam, tafadhol. Ya sahabat Fiyah Hidayah, rahimani wa rahimakumullah. Silakan bagi Anda untuk menelpon ke studio, berinteraksi bersama kita di 0761-765-2255. Naam ya Pak Ismail. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana, Bu? Ibu Lina Fajarudin Ustaz. Oh, Ibu Lina yang tadi ya. Silakan, Ibu. Naam. Al-mudarrisu ghaniyun. As-sukkaru qulwun. Al-ghanamu maridun. Al-khaytu tawilun. Al-mawzu lazizun. Al-qalamu qasirun. Naam, ahsanti Bu Lina di Fajar Ujung. Jazakillah khairan. Makasih, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penempatan kalimat yang tepat dan jumlah yang benar. Naam, tafadhal akhana Abu Safiya. Karir kalimatan min indik. At-tajiru ghaniyun. As-sukkaru halwun. Hulwun. Hulwun. Ar-rajulu maridun. Indomie lazizun. Naam. Lewat Ustaz. Tafadhal. Lazizun au maridun. Ar-rajulu maridun. As-sariru tawilun. Nomor 4. Al-mawzu qasirun. Al-mawzu ladidun. Naam. Nomor 6. Ar-rajulu qasirun. Naam, jazakallahu khairan Abu Safiya. Jazakallahu khairan. Penempatan kalimat yang benar dan tepat. Abu Safiya. At-tajiru ghaniyun. Apa kawaid yang ada di situ? Kaidah yang terdapat pada kalimat at-tajiru ghaniyun. At-tajiru sebagai apa? At-tajiru sebagai mubtada dan ghaniyun sebagai khabar. Naam, at-tajiru mubtada'un. Ghaniyun khabaruhu. Khabarnya. Naam, jazakallah khairan. Naam, tafadhal. Penelpon selanjutnya. Ya, selanjutnya sahabat Syekh Hidayah rahimani wa rahimakumullah. Kami masih menanti atensi Anda di 0761-765-2255. Silakan bagi Anda yang ingin berinteraksi bersama kita di studio untuk membacakan pelajaran kita pada malam hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana, Pak? Abu Sarah di Delima. Abu Sarah di Delima. Silakan, Abu Sarah. Bismillahirrahmanirrahim. At-tabibun ghaniyun. Naam. As-sukkaru haliyun. At-talibun maridun. At-tiku jamilun lazizun. Jamalun tawilun. Al-jamalu tawilun. Al-jamalun tawilun. Bisa juga jamalun tawilun. Naam. Al-qitun qasirun. Dokter. Naam. Jazakallah khairan Abu Sarah di Delima. Bacaan yang tepat Abu Sarah. Letakkan kalimat pada tamrin nomor 1. Letakkan kalimat yang ada di tamrin nomor 1 pada jumlah mufida. Ya, tafadhal. Al-babu. Al-babu maksurun. At-tajiru al-waladu. Naam. At-tajiru. At-tajiru al-waladu. Apa artinya itu, Pak? Sudah kawan lagi, Ustaz. At-tajiru sifatnya. Oh, ya, sifatnya. Naam. At-tajiru waniyu. Naam. An-najmun baridun. Al-qamaru. Bagus. Al-qamaru jamilun. Naam. Ad-dikun. Ad-diku. Ad-diku at-tajiru. Salah. Ad-diku. Ad-diku jamilun. Al-ma'u baridun. Baridun. Al-ma'u baridun. As-sarirun maksurun. Maksurun, naam. Al-baitu jadidun. Naam. Al-masjidun kabirun. Kabirun, naam. Al-rajulu khaniyun. Naam. As-sukarun maskuhun. As-sukaru. As-sukaru matuhun. Salah. As-sukaru, apa arti sukar, Pak? Gula. Gula. Tadi Bapak bilang apa? As-sukaru matuhun. Maftuh? Maftuhun. Terbuka. Iya, salah. Gula manis. Baik. As-sukaru. As-sukarun awaladun. Khata. As-sukaru. As-sukaru. Manis. As-sukaru manis. Hulwun. As-sukaru. As-sukarun. Hulwun. Hulwun. Naam. Al-warikun. Al-waraku. Al-waraku. Kofifun. Naam. Ahsanta ya Abu Sara di Delima. Bacaan yang bagus dan di selalu mengulang kalimat, kosakata dan jumlah yang ada di buku dan menghafal kosakatanya. Ya Abu Sara. Terima kasih, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan. Bacaan yang tepat dan bagus dan menjawab latihan dengan benar. Jazakallahu khairan Abu Sara. Naam. Tafadhal. Ya, selanjutnya sahabat Syekh Hidayah. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kita di studio untuk menghubungi di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dengan siapa di mana, Bu? Nu Arif di Geraha. Ya, silakan. Ar-rajul gilun. As-sukaru kulun. Al-kitu maridun. Al-lamanu yazizun. Al-imamu tawilun. Al-maridu kafirun. Al-maridu. Al-maridu kafirun. Al-maridu. Ronya ada ya. Al-maridu. Al-maridu kafirun. Naam. Ahsanti Ummu Arif di Geraha. Jazakillah khairan. Ummu Arif. Iya, Ustaz. Apa bahasa Arabnya anak kecil itu pendek? Al-waladu kosir. Naam. Apel itu lezat atau enak? Buah apel. Al-labanu laziz. Al-labanu artinya? Al-labanu artinya? Al-labanu laziz. Apa artinya, Bu? Susu itu lezat. Ah, susu itu lezat. Naam. Apel itu lezat. Apel itu lezat. Naam, ahsanti jazakillah khairan Ummu Arif di Geraha. Yes, sir. Jazakallah, sir. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal ba'dahu, kita lanjutkan tamrin nomor 3 insyaallah para peserta dan pendengar hidayah dalam mempelajari tamrin ini sudah mengetahui semuanya. Karena mereka hanya malu-malu untuk menelpon, saya yakin mereka paham dan telah mendengar jawaban-jawaban yang benar dari para penelpon dan peserta tadi. Kita lanjutkan ke tamrin nomor 3, halaman 18. Perintahnya adalah ikhtar kalimatan minal qa'imati ba tunasib al kalimat allati bil qa'imati a. Alif, pilihlah sebuah kalimat dari kolom B atau kolom ba, kolom B, yang sesuai dengan kalimat yang ada di kolom alif atau kolom A. Jodohkanlah kalimat kolom A dengan kolom B. Mana kalimat yang sesuai di antara dua kalimat? Jodohkanlah dua kalimat di bawah ini antara A dengan B. Tafadhal penelpon selanjutnya. Ya, selanjutnya sobat ide, kita masih menanti atensi Anda di 0761-765-2255. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana, Bu? Dengan Umi Hasbi. Ya, silakan, Umi Hasbi. At-talibu maridu. At-talibu. At-talibu maridu. Ad-bustanu fahtuhu. Naam. At-tufahu lazizu. At-tufahu. At-tufahu lazizu. Naam. Al-ma'u harru. Naam. Al-hajaru syafilu. Al-qalamu maksuru. Naam. Ahsanti, Ummu Hasbi. Ummu Hasbi di Asofa. Jawaban yang tepat meletakkan kalimat A dengan kalimat B yang tepat. Jazakillah khairan, Ummu Hasbi di Asofa. Ya, Pak, iya kan. Naam. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal. Iya, selanjutnya penelpon berikutnya kita masih terima di 0761-765-2255. Silakan bagi Anda sahabat hidayah yang ingin berinteraksi bersama kita dapat menghubungi di 0761-765-2255. Atau Anda juga bisa bertanya melalui SMS di 0812-684-20000. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana, Pak? Dengan Abu Izzah, Ustaz. Abu Izzah di Jalan Tiung, ya? Ya, Jalan Tiung. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. At-talibu maridu. Naam. Ad-dukkanu maftuhun. At-tufahu lazizun. Al-ma'u harrun. Harrun. Harrun. Al-hajaru taqilun. Al-qalamu maksurun. Naam. Ahsanta ya Aba Izzah. Jazakallah khairan. Aba Izzah. Ya, Ustaz. Apa arti hulwun? Manis. Tawilun. Asukaru hulwun. Naam. Asukaru hulwun. Maridun. Sakit, Ustaz. Letakkan dalam kalimat. At-talibu maridun. At-talibu. At-talibu maridun. Naam. Terus. Ad-dukkanu. Ad-dukkanu maftuhun. Kedai itu terkunci. Naam. Ghaniyun. At-tajiru ghaniyun. Naam. Pedagang itu kaya. Naam. Ahsanta. Tawilun. Al-mudarrisu tawilun. Guru itu tinggi. Naam. Faqirun. Apa, Ustaz? Faqirun. Al-waladu faqirun. Naam. Anak itu miskin. Naam. Qasirun. Al-muhandisu qasirun. At-tufahu. Naam. Apa Ustaz? At-tufahu. At-tufahu lazizun. Naam, ahsanta. Naam. Ahsanta Baiza di Jalan Tiung. Jazakallah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya para peserta dan para pendengar pembelajaran bahasa Arab Hidayah, hendaklah menggaris kalimat di kolom A dengan kolom B untuk mencocokkannya. Ditulis dengan pensil atau digaris dengan pensil dalam menjodohkan kalimat ini. Disilang mana yang tepat. Nah, taqaddal. Menelpon selanjutnya. Ya, selanjutnya sahabat Hidayah, kita masih menerima atensi dari Anda. Silakan di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dengan siapa di mana, Bu? Ummu Syarifah Delima. Ya, silakan. At-talibu maridun. Adukanu mafruhun. Adufahu lazizun. Al-ma'u harun. Harun. Al-ma'u harun. Al-hajaru saqilun. Al-qalamu maksurun. Naam. Jazakillah khairan Ummu Syarifah di Delima. Ummu Syarifah, ya, di dalam kolom Al-Kalimatul Jadidah, letakkan kalimat ini dalam jumlah atau dalam sebuah kalimat yang ada di bawah dalam kolam. Letakkan kalimat ini di dalam sebuah kalimat. Nah. Azukaru hulun. Nah. At-tabibu tawilun. Naam. Ar-rajulu maridun. Al-waladu faqirun. Ad-dukkanu maftuhun. At-talibu qasirun. At-tajiru ghaniyun. At-tufahu lazizun. Naam, ahsanti Ummu Syarifah di Delima. Jazakillah khairan. Wayakum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhol. Ya, selanjutnya sahabat Hidayah, masih kita menanti atensi dari Anda. Setelah tadi ada Ummu Syarifah di Delima, ya, jazakillah khair. Dan selanjutnya sahabat Hidayah, siapa penelpon yang berikutnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Mursyida di Marsan. Ya, Ustaz. Ya, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. At-talibu maridun. Ad-dukanu maftuhun. At-tufahu lazizun. Al-ma'u harun. Al-hajaru saqilun. Al-qalamu maksurun. Naam, ahsanti Ummu Mursyida di Marsan. Ummu Mursyida, ya. Al-kalimatul jadidah, letakkan dalam sebuah jumlah. Naam. Tafadhal. Al-labanu hulwun. Naam. Al-waladu maridun. Ad-dukanu ba'idun. At-tabibu ghaniyun. Al-maq'adu tawilun. Naam. Al-imamu faqirun. Al-kursiyu qasirun. Naam. At-tufahu hulwun. Naam, ahsanti Ummu Mursyida di Marsan. Ummu Mursyida, ya. Buat contoh mubtada dan khabar. Al-masjidu jamilun. Naam, ahsanti, jazakillah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal. Ya, jazakillah khair, ya, tadi ada Ibu Mursyida di Marsan. Dan selanjutnya sahabat Hidayah, masih kita menanti atensi dari Anda. Silakan bagi Anda yang ingin berinteraksi bersama kita di studio, Anda dapat menghubungi di 0761 765 2255. atau bagi Anda yang ingin bertanya melalui SMS, bisa melayangkan SMS di 0812-684-20000. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Mulyadi? Dengan Doni. Oh, dengan Pak Doni. Afwan ya. Silakan Pak Doni. At-talibu maridun. Ad-dukkanu maftuhun. At-tufahu lazizun. Al-ma'u harun. Al-qalamu matsurun. Al-hajaru. Al-hajaru faqilun. Naam. Al-qalamu maksurun. Naam, al-qalamu maksurun. Asanta Abu, Pak Doni di Bukit Barisan. Pak Doni. Ya. Kalimat yang baru di dalam kolom di bawah, letakkan dalam sebuah kalimat. Tafadhal. Naam. Hulwun. Naam, Tad. Letakkan kalimat yang ada di dalam kolom halaman 18. As-sukkarun hulwun. As-sukkaru. As-sukkaru hulwun. Naam. At-tabibu tawilun. Al-waladu maridun. Naam. Ar-rajulu faqirun. Naam. Ad-dukkanu maftuhun. Naam. Al-qalamu qasirun. Naam. At-tijaru ghaniyun. At-tufahu lazizun. Naam, asanta Pak Doni di Bukit Barisan. Pak Doni. Ya. Naam. Sebutkan satu isim yang nakirah. An-najmu. Nakirah. Isim nakirah. Kata benda yang belum jelas tahu nakirah. Ciri-cirinya. Nama benda yang belum dimasuki oleh alif dan lam. Najmun. Najmun. Kemudian dimakrifahkan menjadi An-Najmu. An-Najmu. An-Najmu. Naam, ahsanta Pak Doni di Bukit Barisan. Jazakallah khairan. Tad. Naam. Tad. Ada satu pertanyaan, Tad. Ya, silakan Pak Doni. Kalau kata benda dimasuki alif lam kan berarti menunjukkan itu. Naam. Benda itu. Itu. Kalau kata kerja dimasuki alif lam, apa artinya, Pak? Contohnya kata kerja dari Bapak. Karena alif lam ini masuknya kepada isim saja. Itu salah satu ciri daripada isim. Berarti dikata kerja, kata tidak kerja ada tidak alif lam. Akan dimasuki oleh alif lam. Abadan. Nah, ya, ya, ya. Ciri dari ciri-ciri daripada isim, kata benda salah satunya dimasuki oleh alif dan lam. Dan banyak ciri-ciri lain yang menunjukkan isim selain alif dan lam. Ada tanwin, baitun, tanwin. Kemudian yang lain juga ada. Insyaallah dalam kaidah kita akan mempelajarinya. Naam, jazakallah khairan Pak Doni di Bukit Barisan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga para pendengar dan peserta hidayah yang lain juga memahami pertanyaan dari Pak Doni tadi. Jazakumullah khairan. Ya, selanjutnya sahabat setia hidayah, setelah tadi ada Pak Doni di Bukit Barisan, kita masih menanti atensi Anda di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana, Pak? Abu Sarah di Limau. Iya, silakan Pak Abu Sarah. Bismillahirrahmanirrahim. At-talibu maridun. At-dukkanu maftuhun. Naam. At-tufahu lazizun. Naam. Al-ma'u haru. At-tajiru saqilun. Naam, al-hajaru. Ulang. Maksurun. Naam, al-hajaru diulangi, Pak. Al-hajaru saqilun. Naam, al-hajaru saqilun. Jazakallah Abu Sara. Abu Sara. Ya. Dha' al-kalimatul jadida fil jumlah. Letakkan dalam jumlah kalimat yang ada di dalam kotak. Bismillahirrahmanirrahim. As-sukkarun khulwun. At-talibun maridun. At-talibun. At-talibun maridun. Bukan at-talibun. At-talibu. At-talibu maridun. Naam. At-dukkanu maftahun. Maftuhun. At-dukkanu maftuhun. Naam. At-tabibu qaniyun. At-tabibu. At-tabibu qaniyun. Naam, ahsan. Al-jamalu tawilun. Al-waladu faqirun. Al-mudarisu qasirun. Naam. Ad-dukahu at-tufahu lazizun. At-tufahu, at-tufahu. At-tufahu lazizun. Naam. Ahsan, jazakallah khairan Aba Sara. Di delima, bacaan yang tepat dan jawaban yang benar dalam menjadikan kalimat naam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal. Ya, jazakallah khair untuk Abu Sarah yang telah menelpon kedua kalinya. Jazakallah khair, barakallahu fik. Dan selanjutnya sahabat hidayah, setelah Abu Sarah kita masih terima tensi dari Anda di 0761-765-2255 atau pertanyaan melalui SMS di 0812-684-20000. Ya baiklah, ada baiknya kita membacakan terlebih dahulu pertanyaan yang telah masuk ke studio sebelum kita menjawab telepon berikutnya. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, yang tepat pemakaian Ummu Fulan atau Ummi Fulan. Jadi yang benar Ummu atau Ummi Fulan. Ya, dari Hasbi Ustaz. Ummu Fulanin. Ummu Fulanin. Ummu Fulanin. Yang tepat. Ya, demikian. Kalau Ummi, tentu ada sebelumnya. Ummi. Ummi pakai ya. Ibu saya. Ummi. Kalau ibu Fulan, Ummu, Ummu Fulanin, Ummu Muhammadin, Ummu Aliin, sama okay. Ibu Ali atau Ibu Muhammad, okay. Ummu, bukan Ummi, Ummu. Naam. Jazakallah khairan, pertanyaan dari SMS tadi. Ya, jazakallah khair ya atas pertanyaan dari Hasbi yang telah menanyakan melalui SMS. Dan selanjutnya sahabat hidayah, silakan bagi Anda yang ingin menelpon, kami masih menanti atensi Anda di 0761-765-2255. Silakan bagi Anda yang ingin membacakan tamrin yang ketiga ini, kami masih menanti atensi dari Anda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dengan siapa di mana, Bu? Dengan Umur yang dekat. Ya, silakan. Mau baca ni, Ustaz? Nah, silakan bacaan, Bu. At-talibu maridun. At-dukanu maftuhun. Nah. At-tufahul lazizun. At-tufahu. Ulang, Bu. At-tufahu lazizun. Nah. Al-ma'u harun. Al-hajaru saqilun. Al-qalamu maqturun. Naam. Jazakillah khairan. Ummu Raihan, Abu Raihan ini sama? Sama juga. Jalan Pinang, naam. Jazakillah khairan. Letakkan dalam jumlah kalimat yang ada di dalam kotak Al-Kalimatul Jadidah. Silakan, Bu. At-tufahul hulbun. Naam. At-talibun maridun. Naam. Ad-dukanu ma'idun. Naam. Al-talibu ghaniyun. Naam. Al-mudarrisu tawilun. Naam. Al-waladun faqirun. Al-waladu. Al-waladu faqirun. Naam. Qasirun. At-talibu qasirun. At-talibu. At-talibu qasirun. Naam. At-tufahu ladhidhun. At-tufahu ladhidhun. Naam. Ahsanti Ummu Raihan. Jazakillah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Raihan dan Abu Raihan sama-sama mendengar dan mengikuti pelajaran bahasa Arab. Jazahumallahu khairan. Tafadhal. Ya, jazakillahu khairan kita ucapkan kepada Ummu Raihan yang telah menelpon ke studio. Dan selanjutnya sahabat Hidayah, masih kita menanti atensi dari Anda di 0761 765 2255 bagi Anda yang ingin bergabung berpartisipasi bersama kita di studio untuk membacakan tamrin yang ketiga ini. Silakan, kita masih membuka kesempatan untuk Anda. Dan juga pertanyaan-pertanyaan melalui SMS di 0812 684 20000. Assalamualaikum. Ya, terputus. Silakan bagi Anda yang barusan menelpon atau kepada Anda sahabat Hidayah yang lainnya, kepada kurang lebih 150 orang peserta pelajaran bahasa Arab yang mudah-mudahan pada malam hari ini semuanya dapat mendengarkan. Silakan Anda bisa menghubungi di 0761 765 2255 untuk membacakan pelajaran kita atau latihan kita pada malam hari ini. Ya, silakan, kalau belum ada penelpon kita minta kesediaan dari Akhuna yang ada di studio. Silakan kepada Akhuna Abu Abdurrahman, ya. Tafadhal. At-talibu maribun. Ad-dukanu maftuhun. At-tufahu ladhidun. Al-ma'u harun. Al-hajaru thaqilun. Al-qalamu maksurun. Nah, terus di bawahnya kalimat yang ada di dalam kotak. Al-inabu hulwun. Nah. Al-jabalu tawilun. At-tilmidhu maribun. At-tajiru faqirun. At-dukanu wasikhun. Al-ghanamu qasirun. Al-fallahu ghaniyun. At-tufahu murrun. Naam, ahsanta ya Aba Tayyib. Al-inabu hulwun, apa artinya? Anggur itu manis. Naam, para pendengar dan peserta, al-inabu hulwun. Al-inabu, anggur. Karena semua yang membaca dan meletakkan dalam kalimat, saya dengar belum ada kalimat yang baru yang bukan dari buku yang kita dengar dari jawaban-jawaban para peserta. Mungkin diselingi dengan kalimat yang baru yang kita dapatkan dari kamus atau kosakata yang kita dapat dari bacaan kita. Insyaallah kalau kita berlomba-lomba untuk menghafal dan mencari kosakata yang baru, telah Setelah hafal yang baru, kemudian dicari lagi kosakata yang lain supaya memperbanyak kosakata kita. Para peserta dan para pendengar, jangan segan-segan dan sungkan untuk mencoba membaca dan melatih lidah kita untuk membaca bahasa Arab dan mendengarkan bacaan. Nah, karena apabila lidah kita tidak dilatih, tentu untuk mengucapkan huruf Arab itu susah, agak kaku. Karena dalam belajar bahasa Arab harus aktif pendengaran, ucapan, yaitu qiraah, kemudian qiraahnya, bacaan, dan kalam, ucapannya, al-kalam, as-sima'ah, wal-qiraah. Yang tiga ini, kemudian yang keempat, al-kitabah, itu harus sejalan. Pendengaran yang bagus dalam mendengar bacaan, kemudian membacanya tepat, harakat dan panjang, pendek, kemudian kitabah dalam menulis kalimat atau kosakata. Itu yang penting dalam mempelajari bahasa Arab. As-sima'ah wal qira'ah wal kalam awin nutku, mengucapkannya, dan al-kitabah, menulisnya. Nah, dalam mahir berbahasa Arab yang empat ini harus kita kuasai. Nah, tafadhol. Ya, silakan selanjutnya sahabat Syekh Hidayah. Setelah tadi ada Huna Abu Abdurrahman, pendengar setia di Radio Hidayah yang saat ini berada di studio. Dan selanjutnya kita masih menanti atensi dari Anda di 0761-765-2255. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kita untuk membacakan pelajaran pada malam hari ini. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum, Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana, Bu? Ibu Yatri. Nah. Ya, silakan Ibu Yatri. Ya. Apa ibu maritus adukanu maktuhun adufahu lazizun alma'u harun alhajaru saqilun alqalamu maksurun. Naam, asanti Bu Yet. Bu Yetri apa Bu Yet? Yetri di Delima. Jazakillah khairan. Naam, lanjutkan kalimat yang ada di bawahnya, Bu. Letakkan di dalam kalimat. Kosakata yang ada di dalam kotak. As-sukaru hulwun. As-sukaru hulwun. Naam. At-talibu maribun. Naam. At-dukanu maktubun. At-dukanu maktubun. Naam. At-tajiru ghaniyun. Naam. Tawil ini tidak tahu artinya, Ustaz. Tawilun artinya panjang. Panjang. Nah. Anak itu panjang. Al-waladu tawilun. Nah. Fakirnya apa, Ustaz? Fakirun. Sama dengan miskin, fakir. fakir miskin. Al-waladu fakirun. Naam. Ya. Terus. Qasirun. Ini tidak ada ikut, tidak tahu kan. Qasirun pendek. Al-mudarrisu qasirun. Naam. At-tufahu. At-tufahu lazizun. Naam, ahsanti Bu Yetri di Delima. Iya, makasih Ustaz. Jazakillah khairan. Naam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yetri telah menjawab dan meletakkan kalimat yang tepat dan membaca pelan, jelas, tepat harakat akhir daripada kalimat-kalimat yang ada. At-talibu maridun. Lambat, tepat. Itu yang kita harapkan. Qiraah yang bagus. Naam, jelas. Jazahallahu khairan. Iya, selanjutnya Sobat Hidayah, kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Iya, dengan siapa di mana Pak? Pak Amran. Pak Amran Ustaz. Iya. Iya, silakan Pak Amran. At-talibu maridun. At-dukkanu maftuhun. At-tuftahu lazizun. An-na'u harun. Al-hajaru sakilun. Al-qalamu maksurun. Naam, Pak Amran, jazakallah khairan. Pak Amran. Naam, Pak Amran. Ustaz, ada pertanyaan Ustaz. Naam, tafadhal. Pak Ustaz, saya pernah mendengar di bahasa Arab ada orang menyebut muqtada, muqtada mu'akhir dan khabar muqaddam. Apa perbedaannya dengan muqtada dan khabar Ustaz? Muqtada, muqtada mu'akhir. Sedangkan ada khobar muqaddam, nah. Sedang di sini muqtada, nah. Dan khobar, ya, apa perbedaannya sebenarnya? Naam, muqtada adalah isim yang ada di awal jumlah. Kemudian ada, ya, nanti kita belajar juga tentang qawaid muqtada, muqaddam dan muakhir. Didahulukan muqtada, muqtada sekarang didahulukan muqaddam, diawali dengan mubtada, khabarnya setelah mubtada, dan pada suatu saat nanti ada mubtadanya diakhirkan, khabarnya didahulukan. Itu maksud dari Pak Amran. Itu nanti kaidah nahu yang akan kita pelajari pada kitab selanjutnya. Kalau kita bahas, sebutkan sekarang, nanti khawatir para peserta yang lain yang baru mendengar tentu akan bingung. Percampuran pelajaran yang tinggi dengan yang permula. Nah, Pak Amran, insya Allah kita akan sampai pelajaran kita kepada kaedah tersebut. Naam, jazakallah khairan Pak Amran di Sukajadi. Semoga menambah pengetahuan bagi para peserta dan para pendengar dan kita semua. Jazakallah khairan. Ya baiklah, kita terima Sobat Hidayah penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana Bu? Dari Ummu Hanifah. Ya, silakan Ummu Hanifah di Sukajadi. At-talibu maridun. Naam. At-dukkanu maftuhun. At-tuffahu lazizun. Naam. Al-ma'u harun al hajaru sakirun. Naam. Al qalamun maksurun. Al qalamu. Al qalamu maksurun. Maksurun. Naam. Ahsanti. Ummu Hanifah di Sukajadi. Kemudian letak ke dalam jumlah kalimat yang ada di dalam kotak. Tepat dali. Al-labanu hulwun. Naam. At-tilmizu maridun. Naam. At-dukkanu hizabun. Naam. Ulangi, Bu. At-dukkanu hijabun. Apa arti hijabun? Tutup. Naam. Tertutup. Ya, hijab itu artinya tabir. Kalau tertutup, maqfulun tertutup. Kalau dukan, warung, tentu tertutupnya dengan kunci. Bukan dengan tabir. Namanya maqfulun. Maqfulun. Naam. Ad-dukanu maqfulun. Terkunci. Atau tertutup. Naam. Silakan, Mu. Lanjutkan. At-tajiru ghaniyun. At-tajiru ghaniyun. At-tajiru ghaniyun. Ar-rajulu tawilun. Al-waladu fakirun. Al-maridu qasirun. Al-maridu? Al-maridu qasirun. Al-maridu qasirun. Al-maridu qasirun. At-tufahu lazizun. At-tufahu. At-tufahu lazizun. Naam, ahsanti Ummu Hanifah di Sukajadi. Jazakillah khairan. Bacaan yang tepat dan peletakan kalimat yang benar. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Mungkin peletakan kalimat sesuai dengan yang cocok dengan kalimat yang kita maksud. Naam. Mungkin bisa kita lanjut dengan membaca huruf Qamariyah wal huruf Syamsiyah. Hanya membedakan huruf Qamariyah dan huruf Syamsiyah. Halaman 19. Beda. Mungkin semua kita yang telah bisa membaca Al-Quran, semua kaum muslimin dan muslimat yang telah mempelajari Al-Quran, wal-qira'ah Al-Quran dalam tajwid, mungkin telah mempelajari huruf Qamariyah dan huruf Syamsiyah. Dan di bahasa Arab ini juga, dalam mengucapkan kosakata bahasa Arab, tentu bahasa Arab ini adalah bahasa Al-Quran. Juga dalam membaca kalimat, ada yang bacaan, ada yang huruf Qamariyah dan huruf Asyamsiyah. Al-huruful Qamariyah wal-huruf Asyamsiyah. Al-huruful Qamariyah. Naam, istami' summa karir. Ikuti, dengarkan dan ikuti setelah bacaan kita. Al-huruful Qamariyatu wal-huruf Asyamsiyatu. Naam, ikra'. Al-huruful Qamariyatu wal-huruf Asyamsiyatu. Al-huruful Qamariyatu. Alif. Al-abu. Al-abu. Ba. Ba. Al-babu. Al-babu. Jim. Jim. Al-jannatu. Al-jannatu. Ha. Ha. Al-himaru. Al-himaru. Kha. Kha. Al-khubzu. Al-khubzu. Ain. Al-ainu. Al-ainu. Ghain. Ghain. Al-ghada'u. Al-ghada'u. Fa. Fa. Al-famu. Al-famu. Qa. Qa. Qaf. Qaf. Al-qamaru. Al-qamaru. Kaf. Kaf. Al-kalbu. Al-kalbu. Mim. Mim. Al-ma'u. Al-ma'u. Waw. Al-waladu. Al-waladu. Ha. Ha. Al-hawa'u. Al-hawa'u. Ya. Ya. Al-yadu. Al-yadu. Al-hurufu syamsiyya. Al-hurufu syamsiyya. Ta. Ta. At-tajiru. At-tajiru. Sa. Sa. As-sawbu. As-sawbu. Dal. Dal. Ad-diku. Ad-diku. Zal. Zal. Al-zahabu. Al-zahabu. Ra. Ra. Ar-rajulu. Ar-rajulu. Zal. Zal. Zai. Zai. Ar-az-zahru. Al-zahru. Sin. Sin. As-samaku. As-samaku. Shin. Shin. As-shamsu. As-shamsu. Sad. As-sadru. As-sadru. Dad. Ad-daifu. Ad-daifu. Ta. Ta. At-talibu. At-talibu. Za. Za. Az-zahru. Az-zahru. Lam. Lam. Al-lahmu. Al-lahmu. Nun. Nun. Al-najmu. Al-najmu. Nukarrir. الحروف القمرية. الحروف القمرية. ألف. ألف. الأبو. الأبو. باء. باء. الباب. الباب. جيم. جيم. الجنة. الجنة. حاء. حاء. الحمار. الحمار. خاء. خاء. الخبز. الخبز. عين. عين. العين. العين. غين. غين. الغداء. الغداء. فاء. فاء. الفم. الفم. قاف. قاف. القمر. القمر. كاف. كاف. الكلب. الكلب. ميم. ميم. الماء. الماء. واو. واو. الولد. الولد. ها. ها. الهواء. الهواء. يا. يا. اليد. اليد. الحروف الشمسية. الحروف الشمسية. تاء. تاء. التاجر. التاجر. ثاء. شاء. الثوب. الثوب. دال. دال. الديك. الديك. ذل. ذل. الذهب. الذهب. زاي. زاي. الزهرة. الزهرة. سين. سين. السمس. السمك. السمك. شيم. شيم. الشمس. الشمس. صاد. صاد. الصدر. الصدر. ضاد. ضاد. الضيف. الضيف. طاء. الطالب. الطالب. ظ. ظ. الظهر. الظهر. لام. لام. اللحم. اللحم. نون. نون. النجم. النجم. نعم. Perbedaan al-huruful qamariyah dengan al-huruful syamsiyah. Al-huruful qamariyah apabila dimasuki oleh alif lam, bacaannya biasa tidak ada tasdid. Tidak ada tasdid. Sedangkan al-hurufus syamsiyah apabila dibaca dimasuki oleh alif lam, kemudian hurufnya dibaca dengan tasdid. Huruf ta, misal huruf ta apabila dimasuki oleh alif lam ditambah dengan tasdid, lamnya tidak dibaca, langsung baca tasdid pada huruf setelah lam, yaitu contoh pertama yaitu ta, at-tajiru. Al-huruf syamsiyah ta, at-tajiru. Jadi lamnya tidak dibaca. Al-tajiru salah. At-tajiru langsung kepada tasdid. Tasdid taknya. Itu ciri-ciri dari huruf asy-syamsiyah yang ada 14 huruf yang tertulis di dalam buku kita di halaman 19. Dan begitu juga al-huruful qamariyah 14 yang tertulis di dalam buku kita. Alif, contoh pertama alif. Apabila dimasuki oleh alif lam, contohnya abun, al-abu. Lamnya dibaca. Beda dengan huruf asy-syamsiyah, lamnya tidak dibaca, langsung kepada tasdid. Kalau al-huruful qamariyah, lamnya dijelaskan al-abu. Al-abu. Al-babu. Al-jannatu. Al-himaru. Al-khubuzu. Al-ainu. Al-ghada'u. Al-famu. Al-qamaru. Al-kalbu. Al-ma'u. Al-waladu. Al-hawa'u. Al-yadu. Jadi lamnya mati. Bunyi dari lam itu ada al-abu. Sedangkan al-huruf syamsiyah, lamnya tidak ada bunyinya. Contohnya, yang pertama, at-tajiru. Yaitu, at-tajiru. A-nya langsung kepada tasdid dari ta. Bunyi huruf ta. At-tajiru. Jadi lam itu langsung masuk kepada tasdid huruf ta. At-tajiru. As-saubu. As-saubu. Ad-diku. Az-zahabu. Ar-rajulu. Az-zahratu. As-samaku. As-syamsu. As-sadru. Ad-daifu. At-talibu. Az-zahru. Al-lahmu. An-najmu. Itu al-huruf syamsiyah. Apabila dia dimasuki oleh alif lam, kemudian bacaannya tasdid. Sedangkan apabila huruf syamsiyah ini tidak dimasuki oleh alif lam, bacaannya tidak tasdid. Contohnya, tajirun. Tajirun. Tidak ada tasdidnya. Tajirun. Biasa. Apabila dimasuki oleh alif lam, bunyi lamnya langsung kepada tasdid. At-tajiru. Itu beda. Perbedaan antara huruf al-qamariyah dan huruf syamsiyah. Nah, insyaallah para peserta dan para pendengar hidayah mafhum, paham dan bisa dipahami perbedaan huruf qamariyah dan huruf syamsiyah. Naam, jazakumullahu khairan. Penelpon selanjutnya untuk membaca al-huruful qamariyah dan huruf syamsiyah. Tafaddalu. Ya, silakan kepada sahabat saya hidayah rahimani wa rahimakumullah. Masih kita menanti atensi dari Anda di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana, Bu? Umu Rizki di Sipang 3. Nah, Umu Rizki. Iya, silakan. Iya, silakan Umu Rizki. Al-huruful qamariyah. Al-huruful qamariyatu. Al-huruful qamariyatu. Alif. Al-abu. Ba. Al-babu. Mungkin al-jannatu. Nah. Ha. Al-himaru. Ko. Al-khubzu. Al-khubzu. Ha. Al-khubzu. Ha apa kha? Ko. Kha. Tebakan bunyinya. Al-khubzu. Al-khubzu. Al-khubzu. Naam. Ain. Al-ainu. Ko. Goy. Al-qada'u. Fa. Al-famu. Qaf. Al-qamaru. Naam. Kaf. Al-kalbu. Mim. Al-ma'u. Naam. Waw. Al-waladu. Ha. Al-hawa'u. Ya. Al-yadu. Naam. Umur Rafli ya. Rifki. Umur Rifki di? Simpang Tiga. Simpang Tiga. Umur Rifki. Paham arti dari kalimat yang ada? Ya. Arti kosakata yang telah ibu baca sudah tahu? Insyaallah. Insyaallah. Artikan satu persatu dari al-huruful qamariyah tadi. Al-abu. Ayah itu. Al-babu. Pintu itu. Al-jannatu. Surga itu. Al-himaru. Keledai itu. Al-khubzu. Enggak tahu. Al-khubzu artinya roti. Roti. Naam, tulis para pendengar dan para peserta untuk mendengar arti daripada kosakata yang akan kita baca. Naam. Nomor 6, teruskan Bu. Al-ainu. Mata itu. Mata. Al-wada'u. Enggak tahu, Ustaz. Al-wada. Abu Sa'il. Al-wada'u, makan siang. Makan siang. Al-wada'u. Makan siang. Naam. Nomor 8, al-famu. Enggak tahu juga. Mulut. Mulut. Mulut. Nomor 8, al-famu, mulut. Nomor 9. Al-qamaru, bulan itu. Naam. Al-kalbu, anjing itu. Naam. Al-ma'u, air itu. Naam. Al-waladu, anak laki-laki itu. Naam. Al-hawa'u, wanita itu. Al-hawa'u. Wanita itu bukan. Bukan. Al-hawa'u harun. Atau al-hawa'u baridun. Al-hawa udara. Udara. Udara. Naam. Udara. Al-yadu, enggak tahu. Al-yadu. Tangan. Al-yadu, tangan itu. Naam. Umu Rifki, letakkan pada suatu kalimat al-khubzu. Al-khubzu. Khubzu, roti itu. Roti itu manis. Al-khubzu. Al-khubzu. Khulwun. Khulwun. Naam, asanti. Al-ghada'u. Al-ghada'u. Makan siang itu enak. Al-ghada'u lazizun. Naam, Masya Allah. Naam, al-hawa'u. Al-hawa'u. Al-hawa'u baridun. Naam. Al-yadu. Al-yadu. Terakhir. Tangan. Tangan itu panjang. Al-yadu. Panjang. Panjang. Belum tahu, Ustaz. Tawilun. Oh, bukan tinggi ya, Ustaz. Hah? Towilun bukan tinggi ya, Ustaz. Panjang, tinggi bisa. Oh, iya. Boleh. Al-yadu towilun. Nah. Tapi yadung towil, namanya maling ya, Bu. Yadung towil, tangan panjang, panjang oh, tangan. Al-yadu towilun. Maling. Oh, iya. Tangan itu panjang. Nah, jazakillah khairan Ummu Rifki di Simpang 3. Jazakillah khairan. Bacaan yang bagus dan tepat dan meletakkan kalimat yang tepat. Nah, jazakillah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tafadhol. Penelpon selanjutnya membaca al-huruf syamsiyah. Akhir al-huruf syamsiyah. Ya, selanjutnya sahabat Syekh Hidayah, masih kita terima penelpon berikutnya untuk membacakan al-huruf syamsiyah. Silakan di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana, Bu? Ummu Farhan di Delima. Ya, silakan Ummu Farhan. Al-huruf syamsiyah. Al-huruf syamsiyah. Al-huruf syamsiyah. Naam. At-tajiru. Naam. Ta. At-tawbu. Da. Ad-daiku. Ad-diku. Ad-diku. Naam. La. Az-zahabu. Az-zahabu. Tekankan tasdidnya, Bu. Az-zahabu. Az-zahabu. Naam. Ra. Ar-rajulu. Naam. Zai. Az-zahratu. Naam. Sin. Sin. As-samatu. Sin. Sin. As-shamsu. Sat. As-sadru. Bat. Ad-daifu. Ta. At-talibu. Za. Az-zahru. Naam. La. Al-lahmu. Nun. Nun. An-nahmu. An-najmu. An-najmu. Naam. Asanti Ummu Farhan di Delima. Ummu Farhan. Ya. Yeah. Artikan satu persatu kalimat yang telah kita baca. At-tajiru. Naam. As-saubu. Pakaian itu. Naam. As-saubu pakaian. Ad-diku. Ayam daku. Naam. Az-zahabu. Emas. Emas. Naam. Ini kosakata yang baru. Emas. Naam. Ar-rajulu. Orang dewasa. Az-zahratu. Bunga. Bunga. Ahsanti. As-samaku. Ikan. Naam. As-syamsu. Matahari. Naam. As-sadru. Dada. Naam. Para peserta dan para pendengar untuk menulis kosakata demi kosakata dari artinya. Ad-daifu. Tamu. Naam. Ahsanti. At-talibu. Pelajar. Az-zahru. Punggung. Naam. Al-lahmu. Daging. An-najmu. Bintang. Naam. Saya ulangi. Naam. Jazakillah Ummu Farhan di Delima. Telah menghafal banyak kosakata. Dan Ummu Farhan. Ya. Yeah. Naam. Letakkan dalam suatu kalimat. Kalimatu daifun. Ad-daifu. Apa Ustaz? Ad-daifu. Letakkan dalam jumlah. Atau letakkan dalam sebuah kalimat. Ad-daifu. Tamu itu. Ad-daifu. Waqifun. Waqifun. Naam. Az-zahabu. Emas itu. Cantik. Indah. Naam. Az-zahabu. Masih? Naam, Ummu Farhan. Iya. Az-Zahabu. Cantik. Jamilun. Naam, Az-Zahabu Jamilun. Az-Zahratu. Bunga itu. Nah. Cantik juga, bagus. Bunga itu bagus. Az-Zahratu Jamilatun. Sama-sama mempunyai ta marbuto mu'annas. Jamilatun. Naam, jazakillah Ummu Farhan di Delima. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Farhan, bacaan yang bagus dan tepat, dan telah menghafal banyak kosakata dan meletakkannya ke dalam sebuah kalimat. Nah, cara membaca huruf syamsiyah, contohnya at-tajiru, kita tahan angin ta itu, suara ta, bunyi ta, kemudian kita lepaskan dengan kuat. At-tajiru, at-tajiru. Nah, itu namanya tasdid. Karena huruf syamsiyah adalah huruf yang apabila dimasuki oleh alif lam, dia dibaca dengan tasdid. Tasdid itu dikuatkan. Itu ditekan. At-tajiru. At-tajiru. Nah, insyaallah para pendengar dan peserta bisa memahami bunyi dari al-huruf syamsiyah dan huruf al-qamariyah. Mungkin sampai di sini kita akhiri pelajaran kita pada malam ini. Kami berterima kasih dengan musyarakah para pendengar dan peserta pembelajaran bahasa Arab yang semangat dan berlomba-lomba dalam membaca dan bertanya. Insyaallah semua yang kita pelajari pada malam hari ini bisa kita ingat dan kita pahami bersama, menjadi ilmu yang bermanfaat, dan kita gunakan praktek dalam pekerjaan kita sehari-hari, dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah guna kita untuk mempelajari bahasa Arab, untuk dipraktikkan dan digunakan. Berbicara dengan teman dan membaca buku, selain buku yang kita pelajari, untuk menambah kosakata. Apabila ada kalimat yang tidak kita ketahui, lihatlah di dalam kamus atau menghafal kamus sesuai dengan pekerjaan harian. Contohnya kamus yang kecil yang ada di sana, kata kerja dan nama isim, yaitu kata benda dan semua kalimat dalam berbahasa Arab. Insyaallah bisa kita kuasai apabila kita bersungguh-sungguh dan ingin bisa memahami bahasa Arab. Kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan pendengar, wa akhiru kalam, kita mengucapkan doa kafalatul majlis. Sebelumnya saya minta maaf dari apabila terdapat dari perkataan dan dalam mempelajari bahasa Arab kesalahan. Saya minta maaf kepada para peserta dan para pendengar Radio Hidayah. Semoga Allah mengampuni kesalahan kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.